Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Ana diminta untuk mengketikkan jadwal Al Ustaz Abdurrahman Mubarak hafizahullah. Sehingga kita akan melanjutkan kajian kitab Aunul Ahadis Samad Syarhul Adabil Mufrad, memasuki bab Fadli Silatir Rahim, bab keutamaan menyambung hubungan kekeluargaan. Berkata Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Muhammad bin Ubaidillah qala haddatsana Ibnu Abi Hazim anil Alla an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan sanad hadis yang sahih ini sampai sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Ata rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seseorang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'uni, sungguhnya aku memiliki kerabat yang aku selalu sambung silaturahim dengannya, aku selalu bersilaturahim dengannya, wa yaqta'uni, akan tapi mereka selalu memutus silaturahim denganku. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya, aku berbuat baik kepada mereka, akan tetapi mereka menyakitiku, berbuat jahat terhadapku. Wa yajhaluna alayya wa ahlumu anhum, mereka kerabat-kerabatku berlaku kasar terhadap diriku, akan tetapi aku selalu bersabar dalam menghadapi mereka, sabar atas kelakuan mereka. Qala, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la in kana kama taqulu ka annama tusiffuhumul malla, jika itu memang seperti yang engkau katakan, maka seakan-akan kamu memberikan abu panas kepada mereka. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun 'alaihim madum ta'ala dzalik, dan Allah selalu senantiasa menjadi penolong bagimu dalam menghadapi mereka jika atau selama engkau berbuat demikian. Selama engkau berbuat baik kepada mereka, maka Allah akan senantiasa menolongmu. Hadis yang sahih, disahihkan oleh Al-Syekh Al-Albani rahimahullah. Maka kita akan sama-sama mendengarkan penjelasan dari Asy-Syaikh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Kata beliau, hadzal haditsu lahu silatun billadzi qablahu. Hadis ini memiliki hubungan dengan hadis sebelumnya. Memiliki keterkaitan dengan hadis sebelumnya. Idh annahu yata'allaku bisilatil arham wa wujubiha wa tahdhiri minal qati'ah. Karena hadis ini berkaitan dengan silaturahim. Kewajiban bersilaturahim dan berkaitan tentang ancaman dari memutus silaturahim. Terdapat dalam hadis ini peringatan dari memutus silaturahim. Nah, berkaitan dengan hadis sebelumnya. Wa 'arafna fi ma madah, dan telah kita ketahui dari penjelasan sebelumnya, annal murada birrahimi wal arhami humul qarabatu min jihatil abi wa min jihatil Bahwasanya yang dimaksud dengan rahim, yang jamaknya arham, mereka itu adalah kerabat-kerabat dari pihak ayah dan pihak ibu. Semua kerabat dari pihak ayah dan pihak ibu semuanya itu adalah rahim. Ya. Maka berbuat baik kepada mereka semua berarti bersilaturahim. Dan keutamanya besar, yang keutamanya akan disebutkan dalam bab ini. Alladzina yantami ilaihim asyakhsu, yang seseorang itu berhubungan dengan mereka, yaitu kerabat-kerabat dari pihak ayah dan pihak ibu. Wa yamuttu ilaihim bisilati nasabin min jihatil ubuwati wal umumah. Dan mereka bersambung secara nasab dari pihak ayah dan pihak ibu. Ini kata beliau. Ar-Rahim maknanya adalah semua kerabat, baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu. Semua yang memiliki hubungan nasab itu semua adalah kerabat. Itu semua adalah rahim kita. Wa fil hadithi bayan anna silata wajibatun minal wajibati fil Islam. Dalam hadis tadi terdapat penjelasan bahwa bersilaturahim itu adalah kewajiban, salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban dalam agama Islam ini. Hukumnya wajib bersilaturahim. Wa annal qati'ata kabiratun minal kaba'ir. Sebaliknya, memutus hubungan kekeluargaan itu adalah dosa besar. Dosa besar yang disyaratkan seorang bertaubat darinya. Meninggalkan perbuatan memutus silaturahim ini. Memutus hubungan keluargaan ini. Fa'alal muslimi an yakuna wasilan hatta yusibahu Allahu azza wa jalla bisilatihi lahu. Wajib bagi seorang muslim menyambung silaturahim, menyambung hubungan kekeluargaan, supaya Allah memberi dia pahala disebabkan dengan amalnya tadi bersilaturahim. Kama fil hadithil qudsiyyi anna Allah qala lirrahimi lamma ta'allaqat bihi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis kursi yang telah disebutkan pada pertemuan sebelumnya, satu hadis sebelum hadis ini, yang itu adalah hadis kursi, di mana di sana disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Rahim, kepada makhluk yang bernama Rahim, ketika Rahim berkait pada Allah subhanahu wa ta'ala, bergantung pada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada Rahim, ala tardaina an asila man wasalaki. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidakkah kamu wahai Rahim ridho jika aku sambung orang yang menyambungmu, wa aqta'a man qata'aki, dan aku putus pertolonganku, ridhaku, kenikmatan-kenikmatan dunia akhirat, siapa saja yang memutus hubungan kamu wahai Rahim, memutus engkau wahai Rahim. Qalat, maka Rahim berkata, bala ya Rabbi, tentu wahai Rabbku. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Zaid bin Haji Al-Madkhali, lamma ta'allaqat bihi, ketika Rahim bergantung, berkait kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini ada dasarnya, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari nomor 4830. Lafadznya hampir sama dengan hadis yang ke-50 dari Adabul Mufrad ini. Tapi ada tambahan bahwa Rahim fa'akhadat bihaqwir rahmani. Rahim, makhluk Allah yang bernama Rahim, mengambil atau berkait atau bergantung dengan haqwu ar-Rahman, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam Fathul Bari, al-haqwu artinya al-izaru wa huwa al-muradu huna. Ini kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Benar-benar bergantung, berkait pada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya setelah Rahim berkait atau bergantung pada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah mengatakan pada lanjutan hadis yang telah kita bahas dan juga dalam Sahih Bukhari nomor 4830, Allah subhanahu wa ta'ala berkata, mah, tahan wahai Rahim, tahan wahai Rahim, berhenti wahai Rahim, ukfuf maknanya, tahan. Qalat, Rahim berkata, hadza maqamul a'idhi bika minal qati'ah. Ini adalah tempat makhlukmu yang berlindung kepadamu dari memutus silaturahim. Dalam Fathul Bari disebutkan, hadhil isyaratu ilal maqam ay qiyami fi hadza maqamil a'idzi bika. Berdiriku di sini sambil berkait kepada Allah subhanahu wa ta'ala di tempat makhlukmu yang berlindung kepadamu. Berlindung kepadamu dari apa? Dari qati'ah, dari perbuatan memutus silaturahim. Sehingga ini ada dasarnya. Rahim benar-benar bergantung atau berkait pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, wa fi hadzal haditsi wa ma ba'dahu bayanu fadli silaturahim. Dalam hadis ini dan hadis-hadis setelahnya, ada beberapa hadis yang akan disebutkan dalam bab ini. Terdapat penjelasan tentang keutamaan bersilaturahim. Waja'a bikissati sa'ilil ladzi sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadzal su'ala. Wahum ahlus sidqi la yakdzibuna. Dalam hadis yang pertama ini, dalam bab ini, ada penanya yang datang kepada Rasulullah SAW bertanya dengan pertanyaan yang telah kita bacakan tadi, mengeluh tentang kerabatnya yang berbuat jahat kepadanya, padahal dia telah berbuat baik. Selalu berbuat baik, akan tapi saudaranya, kerabatnya senantiasa berbuat jahat kepada dirinya. Wahum ahlus sidqi la yakdzibun. Ya, ini para sahabat termasuk orang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini termasuk orang-orang yang jujur. Mereka tidak berdusta tentang atau kondisi yang terjadi pada mereka. Syaka qarabatahu wa yuridul hukma syar'iyya minar rasuli alaihi salatu wassalam. Sahabat yang datang bertanya ini mengeluhkan kerabatnya yang berbuat jahat kepadanya dan ingin hukum syar'i dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah yang menimpa dirinya ini. Qala innalahu qaraba yasiluhum wa hum yaqta'unahu. Sahabat tersebut mengatakan bahwasanya dia memiliki kerabat-kerabat yang selalu dia sambung hubungan kekeluargaan terhadap mereka, akan tapi mereka memutus hubungan dengan diriku, berbuat jahat kepada diriku. Wa yatawaddadu ilaihim wa hum yamta'iduna ilaihi. Dia, yakni sahabat yang mendatangi Rasulullah SAW ini, memperlihatkan rasa sayang, kasih sayang kepada mereka, berbuat baik kepada mereka. Akan tetapi sebaliknya, kerabatnya marah, yamta'iduna ilaihi, marah kepadanya. Wa yuqabiluna ihsanahu bil isaati. Nambahkan mereka, kerabat-kerabat sahabat ini, membalas kebaikannya dengan kejahatan. Wa hadza yatanafa ma'a akhlaqil mu'minina wa sifatihim. Kondisi seperti ini bertentangan dengan akhlak-akhlak kaum mukminin dan sifat-sifatnya. Id inna sifatil mu'minina sawa'un kanu minal aqaribi au kanu min ghairil aqaribi. Karena sifat-sifat orang yang beriman itu baik dari kerabat atau kepada selain kerabat, sifat orang yang beriman itu terhadap kerabat atau kepada selain kerabat, itu sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat 23. Kama qala Allah azza wa jalla Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashiddau 'alal kuffari ruhamau bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Ruhamau bainahum, akan tetapi berkasih sayang sesama mereka, sesama kaum muslimin, kaum mukminin. Ai kata Asy-Syaikh Zaid Al-Madakhili rahimullah, bainahum at-tarahumu, sesama mereka saling menyayangi. Sesama mereka saling menyayangi, apalagi kepada kerabat sendiri, kepada keluarga sendiri. Wa ta'atuf, sesama mereka, sama kaum mukminin saling bersimpati. Wattawasulu wattawaddu. Sama kaum mukminin saling berkomunikasi, saling mencintai. Wadzalika min mizati ahli al-imanil haqq. Yang demikian itu termasuk ciri khas orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar iman. Wa fil hadisis sahih anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, masalul mu'minina fi tawaddihim, permisalan orang yang beriman dalam saling mencintai, wa ta'atufihim saling bersimpati, wa tarahumihim saling berkasih sayang, masalul jasadi idhashtaka minhu udwun, maka permisalan mereka seperti suatu jasad. Jika ada satu anggota tubuh yang mengeluh sakit, tada'a sa'irul jasadi bisahari wal humma, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit. Akan merasakan sakit. Tada'a sa'irul jasadi bisahari wal humma, maka seluruh anggota tubuh yang lain akan merasakan sakit yang diderita salah satu anggota tubuhnya, sehingga menyebabkan jasad tersebut tidak bisa tidur dan merasakan demam. Ini permisalan orang-orang yang beriman. Hadis yang sahih dalam Sahih Muslim nomor 2586. Wa qala alaihi salatu wassalam fi hadzal ma'na, begitu juga dalam hadis yang lain yang semakna, al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dha. Satu mukmin dengan mukmin yang lain seperti satu bangunan, yashuddu ba'dahu ba'dha, saling mengokohkan satu sama lain, saling mengokohkan satu sama lain, ya, pondasi, atap, tiang, dinding, semuanya saling mengokohkan. Bahkan dalam lafaz dalam Sahih Al-Bukhari nomor 481, wasyabbaka asabi'ahu, Rasulullah SAW menjalin jari jemarinya, menunjukkan hubungan kaum mukminin itu sangat erat, sangat erat. Wa fil Qur'anil Karim, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwa, sungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Maka Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah menguraikan ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut, kata beliau, fadallat an-nususu ala wujubi tawasuli wa ta'atufi wa tarahumi bainal mu'minina umuman. Nas-nas yang telah disebutkan tadi menunjukkan kewajiban saling berkomunikasi, saling bersimpati, saling menyayangi antara kaum mukminin secara umum. Wa bainal qarabati minal muslimina wal muslimati khususan. Dan secara khusus kewajiban saling bersimpati, saling menyayangi, saling berkomunikasi antara sesama kerabat yang muslim dan muslimat. Menunjukkan bahwasanya antara sama kaum mukminin saja harus erat hubungannya, seperti satu bangunan, saling merasakan sakit satu sama lain, apalagi dengan kerabat sendiri yang memiliki hak kekerabatan, hak untuk disambung hubungan silaturahimnya. Fa akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sa'ila bil hukmi syar'i alladhi ahabba an ya'lamahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada penanya yang bertanya kepada Rasulullah SAW tadi, mengabarkan hukum syar'i tentang kondisi yang menimpanya. Ya, jawaban ini itu yang diharapkan oleh sahabat yang mulia ini yang bertanya kepada Rasulullah SAW ini. Jawabannya apa? Wa huwa annahu idza kana al-amru kama dzakara fa ka'annama yusiffuhumul malla. Jika kondisinya seperti yang diutarakan oleh sahabat tadi, maka seakan-akan dia memberikan abu panas kepada kerabat yang berbuat jahat kepada dirinya. Nah, wal muradu bihi, ini maksud dengan al-mal, ar-ramadul har, abu panas. Wahadihi uqubatu, wahadihi uqubah liman tasiluhu qarabatuhu summa huwa yaqta'uhum. Ini adalah hukuman bagi orang yang memutus silaturahim padahal saudara atau kerabatnya terus berusaha menyambung hubungan dengan dirinya. Wa idz kana al-amru kadzalik faqad bari'at dzimmatul wasili minal qati'ah. Jika perkaranya yang disebutkan oleh sahabat tadi, dia selalu berbuat baik, berusaha menyambung silaturahim, akan tapi dibalas dengan kejahatan oleh kerabatnya, maka sungguh dia telah terbebas dari dosa memutus silaturahim. Karena dia tidak memutus silaturahim, dia berusaha, tapi kerabatnya yang membalas dengan kejelekan, maka dia tidak berdosa. Sahabat yang bertanya ini. Waba al mu'ridu anis silati wa an qaribihi min rahimihi ba'a bil ismi. Nah, adapun kerabatnya yang tidak mau bersilaturahim, yang berbuat jahat kepada penanya, ya, sahabat yang bertanya ini, maka dia telah menanggung dosa yang besar. Dia telah menanggung dosa karena dia yang memutus silaturahim. Fa'uqubatuhu fid dunya ka'annama yusiffur ramadal har. Maka di dunia hukuman bagi dirinya yang tidak mau menyambung silaturahim padahal kerabatnya selalu berbuat baik kepada dirinya, di dunia hukumannya apa? Dia diberikan abu panas. Ini kata Asy-Syadz, fa'uqubatuhu fid dunya ka'annama yusiffuhur ramad al-har. Seakan-akan dia diberikan abu panas. Wa'uqubatu fil akhirah, adapun hukumannya di akhirat, kama qala Allah, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 25, walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yusiduna fil ard, dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkan, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, dan memutus hubungan padahal Allah menyuruh untuk menyambungnya, yaitu hubungan silaturahim dan yang lain. Wayufsiduna fil ard, dan berbuat kerusakan di bumi, ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Maka orang-orang yang memiliki sifat ini, melanggar janji Allah, memutus hubungan silaturahim, merusak, berbuat kerusakan di muka bumi dengan melakukan kemaksiatan, maka dia mendapatkan laknat Allah dan mendapatkan azab yang pedih pada hari kiamat nanti. Ancaman yang keras bagi orang yang memutus hubungan silaturahim. Fa na'udzu billahi minal qati'ah, kata Asy-Zaid. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa memutus silaturahim, dari memutus silaturahim. Wa ma yatarattabu 'alaiha min khizyin wa 'adzabin wa su'il hisab. Dan kita berlindung kepada Allah dari akibat yang ditimbulkan dari memutus hubungan kekeluargaan berupa kehinaan, azab, dan perhitungan yang jelek pada hari kiamat nanti. Nah, ini hadis pertama dan penjelasan dari Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah tentang dosa memutus silaturahim dan keutamaan yang besar bagi orang yang menyambung hubungan kekeluargaan. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.